Faslun fi ahkamil qismah. Fasal menjelaskan beberapa hukum qismah. Qismah atau membagi, membagi barang atau harta yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Jadi biasanya dicontohkan harta itu berupa tanah ya. Jadi tanah yang dimiliki dua orang, kemudian dua orang itu menginginkan berpisah dalam arti harta itu dibagi dua dan mereka mendapatkan bagiannya masing-masing. Wahya bikasril qafi al ismu min qasama syai'a qasman wi fathil qaf. Kata qismah adalah huruf qaf di harakati kasrah merupakan isim. Isim ini lawan dari masdar ya. Kalau di dalam kamus isim adalah lawan dari masdar. Bukan seperti di ilmu nahwu yang pembagian yang lain berupa fi'il dan huruf. Dari qasama, dari fi'il qasama syai'a qasman. Jadi masdarnya adalah qasman tetapi memiliki isim qismah. Wa syara'an tamyizu ba'dil ansibai mim ba'din bitariqil ati. Makna syar'i dari qismah adalah membedakan bagian-bagian yang dimiliki oleh seseorang dari bagian yang lain dengan cara yang akan dijelaskan nanti. Wa yaftakirul qasimul mansubu min jihatil qadi ila sab'atin wa fi ba'din nusah ila sab'i syara'id. Qasim atau seseorang yang ditugaskan untuk membagi bagian ini ada dua jenis ya. Ada jenis yang diangkat oleh pemerintah, seseorang yang ditugaskan oleh pemerintah yang dia ditugaskan khusus untuk membagi hal-hal yang dimiliki beberapa orang. Ada juga yang tidak diangkat oleh pemerintah. Dan bila qasim ini termasuk orang-orang yang diangkat oleh pemerintah, maka dia harus mencukupi 7 syarat. Ada perbedaan manuskrip di kata sab'ah. Di sebagian manuskrip yang lain tidak menggunakan sab'ah tetapi sab'i tanpa tak marbutah. 7 syarat itu ialah al-islamu wal-bulughu wal-aklu wal-hurriyatu wal-dukuriyatu wal-adalatu wal-hisab. Islam, beragama Islam, balik, memiliki akal, merdeka, berjenis kelamin laki-laki, memiliki sifat adil, dan tentunya bisa menghitung. Karena memang ini nanti hubungannya ada urusan yang berhubungan dengan hitung-menghitung. Famanita sofa bididalika lam yakun qasiman. Artinya bila sudah disyaratkan 7 syarat itu, orang-orang yang memiliki sifat yang berlawanan dengan 7 syarat itu, dia tidak bisa menjadi qasim. Wa amma idza lam yakunil qasimu mansuban min jihatil qadhi faqad asyara ilaihil musannifu biqaulih fa in tarada wa fi ba'din nusahi fa in tarada ya. Bila seorang qasim seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, bila seorang qasim tidak diangkat dari pemerintahan, tidak resmi, dalam arti dia diangkat secara pribadi oleh orang yang bersangkutan, orang yang ingin membagi bagiannya, maka tidak diharuskan mencukupi 7 syarat ini. Jadi 7 syarat ini hanyalah keharusan yang dimiliki bagi orang yang diangkat qadhi sebagai qasim. Fa in tarodo wa fi ba'di nusahi fa in tarodo ya aisyarikani biman yaksimu bainahuma ayil malal mustaroka lam yaftakir ila hadal qasmi fi hadal qasmi ila dzalik ay ila syuruti sabiqah. Ada perbedaan manuskrip di kata tarodo. Sebagian manuskrip menggunakan fa'il berupa dhamir tasniyah tarodo ya, dan sebagian tidak. Wa'lam annal qismata ala anwa. Dan ini sekarang membahas tentang macam-macam pembagian. Ahaduha al-qismatu bil ajza wa tusamma qismatal mutasyabihat ka qismatil mithliyati min hububin wa ghairiha. Yang pertama adalah pembagian yang dinamakan ajza, kismah bil ajza, membagi sesuai bagian yang tertentu. Kismah ini juga dinamakan kismatul mutasyabihat. Contoh bagian yang pertama ini adalah pembagian barang-barang yang termasuk kategori mithli, yaitu hal-hal yang diukur menggunakan takar atau timbangan. Contohnya seperti biji-bijian atau yang lain. Jadi biji-bijian yang dimiliki dua orang, bila kedua orang ini ingin membagi bagiannya masing-masing, maka pembagian tersebut dinamakan kismah bil ajza atau kismatul mutasyabihat. Fatujazza'ul ansiba'u kailan fi makil wa wasinan fi mauzun wa dhar'an fi madru. Maka barang-barang yang ingin dibagi itu diukur sesuai dengan alat ukurnya. Kalau memang alat ukurnya kel, takar, maka memakai takar, dan bila berat maka memakai timbangan, dan bila panjang maka memakai dhar, ya, di sini diistilahkan dhar. Summa ba'da dzalika yuqra'u bainal ansibai liyata'ayyana likulli nasibin minha wahidun minasyuraka. Setelah barang itu dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian barang itu diundi antara bagian masing-masing supaya setiap orang yang memiliki dia mendapatkan undian itu, mendapatkan bagian-bagian itu dengan rata. Wa kaifiyatul ikra'i an tukhadha thalathu riqa'in mutasawiyat. Ini sekarang menjelaskan cara pengundian pembagian yang pertama ini. Cara pengundiannya adalah mengambil tiga kertas atau media tulis yang bentuknya sama. Kemudian setiap kertas itu ditulis nama dari orang-orang yang memiliki benda tersebut. Jadi kertas itu boleh ditulis nama, boleh ditulis bagiannya. Jadi kan ada harta, ada pemilik, ya. Boleh ditulis pemiliknya, boleh ditulis hartanya yang akan dibagikan. Watu droju tilkar riko'u fi banatiko mutasawiyatin mintinin masalan ba'dat tajfifi. Lalu setelah selesai penulisan, semua kertas itu dimasukkan di satu tempat. Ini dicontohkan di sini, dimasukkan di dalam banadik, ya. Banadik biasanya diartikan senapan, tapi juga bisa berarti nama pohon tertentu. Tapi di sini yang mirip senapan atau ya, yang terbuat dari tanah liat yang sudah dikeringkan. Intinya dimasukkan di satu tempat intinya, ya. Jadi membuat tiga kertas yang ditulis nama atau benda yang akan dibagi, lalu dimasukkan ke tempat. Thumma tudu'u fi hijri man lam yahduril kitabata wal idraj. Lalu tempat itu, tempat yang di dalamnya terdapat undian itu, diletakkan di pangkuan seseorang yang tidak menghadiri penulisan dan pemasukan undian tersebut. Intinya diberikan kepada orang yang bukan panitia, gitu ya. Thumma yukhriju man lam yahdur huma ruk'atan alal juz'il awal min tilkal ajza in kutibal asma'u syuraka'i firriqa ka Zaidin wa Bakrin wa Khalid. Jadi contohnya di sini, contoh yang pertama adalah menulisi undian itu dengan nama. Di sini dicontohkan ada tiga nama, yaitu Zaid, Bakr, dan Khalid. Kalau di kertas itu ditulisi nama pemiliknya, maka yang diundi adalah bagian, ya, bagian barangnya. Jadi nanti bagian pertama, bagian kedua, dan bagian yang ketiga. Misalkan undian pertama untuk pemilik bagian pertama, ya, bagian pertama lalu diundi, kemudian nama orang yang keluar di undian itu dia berhak memiliki atau mendapatkan jatah bagian pertama. Fayu'ti man kharajasmuhu fi tilkar ruk'ah. Summa yuhriju ruk'atan ukhra 'alal juz'il ladzi yalil juz'al awwala min tilkal ajza fayu'ti man kharaja ismuhu fi ruk'atis tsaniyah. Lalu diteruskan ke bagian kedua. Jadi bagian pertama diundi milik siapa, lalu bagian kedua diundi juga milik siapa, dan bagian yang ketiga ini tidak harus diundi karena jumlah pemiliknya hanya 3 orang. Jadi pasti milik orang yang namanya tidak keluar di undian pertama dan kedua. Wa yata'ayyanul juz'ul baqi lisalisi in kanati syuraka utsalatsatan. Aw yukhriju man lam yahduril kitaba wal idraja ruk'atan ala ismi Zaidin mathalan in kutibat fir riqa'i ajza'ul amsiba. Dan bila tulisan undian itu tidak ditulis nama yang berhak memiliki, tetapi ditulis bagian-bagian dari harta yang akan dibagi, maka sama ya, sama seperti sebelumnya. Jadi misalkan undian pertama ini adalah milik Zaid, misalkan undian pertama atas nama Zaid, maka dari tiga bagian yang sudah ditulis di kertas itu diundi, kemudian bagian yang keluar itu maka menjadi hak milik Zaid. Tsumma ala ismi Khalid wa yata'ayyanul juz'ul baqi li tsalis.